Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an dusturan lil hayati fid dharain wa ja'ala al-Qur'an imama lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam satu acara yang mudah-mudahan senantiasa menambah kita dan terlebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita berjumpa dalam program Rumahku Syurgaku dan tentu dengan guru kita bersama Buya Yahya yang insyaallah pada hari ini telah bersama kita dan kita akan belajar bersama dengan beliau. Baik, di kesempatan hari ini, bagi para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat Radioku Network yang sedang mendengarkan serta menyaksikan acara ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan materi yang sangat menarik untuk kita, khususnya bagi sahabat, bagi pemirsa yang sudah berumah tangga. Pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas suatu materi, yaitu perihal tentang ketika mahligai rumah tangga mulai goncang, apa yang mesti kita lakukan, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, terlebih dalam hal rumah tangga kita. Baik, terlebih dahulu kita bersama-sama menyapa narasumber kita, Buya Yahya, yang telah bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, berkat doa Rabbah. Pemirsa, para pendengar, semoga para pemirsa dan pendengar juga senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, dalam kebaikan. Amin. Insya Allah. Baik, dan pemirsa juga sahabat radioku dimanapun berada, bagi sahabat radioku yang pada kesempatan hari ini menyaksikan program kami, Rumahku Surgaku, bisa bergabung bersama kami baik melalui Facebook ataupun melalui line telepon. Bisa menggunakan layanan kami jika ingin bertanya dengan program pada kesempatan pagi hari ini. Silakan gunakan layanan kami di nomor telepon 081-321-461-079. Kembali kami ulang, bagi sahabat radioku yang ingin bertanya, bisa menggunakan layanan telepon ataupun SMS. Untuk SMS di 081-321-461-079. Dan bagi sahabat radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV, bisa menggunakan line telepon di 0231-830-8929. Kembali kami ulang, bagi sahabat yang ingin bertanya ataupun pemirsa yang ingin bertanya melalui line telepon, 0231-830-8929. Atau bisa menggunakan Facebook Buya Yahya di alamat www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kita langsung saja persingkat waktu, kita mendengarkan materi pada kesempatan hari ini dengan guru kita Buya Yahya. Tafadhal Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dan senantiasa Allah curahkan, Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah berikan kepada kita juga kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan semoga nikmat itu diabadikan hingga kita rasakan sebagai nikmat yang sesungguhnya, baik kita di saat berada di dunia ataupun kelak di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Berbicara tentang rumah tangga atau problem dalam rumah tangga, atau bagaimana kita menghadapi rumah tangga yang tiba-tiba digoncang dengan permasalahan. Mahligai rumah tangga goncang. Yang harus diketahui bahwasanya dalam kehidupan selagi kita masih di dunia, maka kita tentu akan menemui segala problematika dan permasalahan hidup dalam segalanya, termasuk di dalamnya adalah dalam rumah tangga. Makanya biasanya memang yang namanya problem rumah tangga ini kadang mengagetkan bagi pemula-pemula pembangun mahligai rumah tangga ini, karena dalam khayalannya mungkin keindahan dan keindahan saja, kemudian tiba-tiba dikagetkan tentang sebuah permasalahan belum lagi mereka memang belum pernah punya pengalaman, sehingga memang kadang bisa menjadi sebuah berantakan. Akan tetapi kita tetap wajib belajar. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya, ingat, selagi kita masih berada di dunia, kita akan menemukan permasalahan-permasalahan semuanya selagi di dunia. Biarpun sesuatu yang katanya paling indah dalam rumah tangga, tentu ada masalah. Bahkan mungkin bisa kita katakan, kalau ada rumah tangga yang tidak pernah bermasalah, itu bermasalah. Sebab bermasalah ini adalah justru untuk evaluasi, ngoreksi, apa sih kekurangannya. Rumah tangga Nabi SAW pun sebagai contoh buat kita, ternyata di situ ada permasalahan antara beliau dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi tujuannya adalah agar Nabi memberikan suri tauladan bagi umat bagaimana menyelesaikan permasalahan. Karena suatu ketika Siti Aisyah punya permasalahan dengan Rasulullah, yang menjadikan Siti Aisyah itu ya namanya seorang, Rasulullah adalah maksum, tapi Siti Aisyah bukan seorang yang maksum. Beliau adalah ummul mu'minin Siti Aisyah, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, dimuliakan Rasulullah. Suatu ketika terjadilah satu permasalahan antara Siti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab beliau, Rasulullah dengan Siti Aisyah harus mencari penengah. Karena untuk diselesaikan tidak bisa. Seberat apakah permasalahan itu? Seberat itulah, sehingga untuk diselesaikan susah. Padahal dengan Rasulullah seorang Nabi, dan Nabi tidak pernah bersalah. Akan tetapi Allah buat ada permasalahan memang untuk contoh buat kita. Baik. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menjadi penengah. Dan beliau mula-mula menolak karena bingung. Karena untuk menjadi penengah itu penengah harus yang bisa adil seadil-adilnya. Sementara beliau merasakan satu sisi adalah putri beliau, satu sisi adalah Nabi Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak mula-mula. Akan tapi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar pun siap menjadi penengah antara Nabi dengan Siti Aisyah. Adapun permasalahannya tidak banyak disebutkan, permasalahan apa? Yang jelas Siti Aisyah sempat marah. Ingat, dan biasanya Siti Aisyah itu marah kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu biasanya apa? Misalnya ada, kalau lagi Siti Aisyah itu lagi marah, tapi tidak marahnya Siti Aisyah lalu marah mencaci Nabi, marah, oh enggak. Hanya bahasanya Siti Aisyah biasanya kalau menyebut demi Tuhannya Nabi Muhammad, tiba-tiba dirubah demi Tuhannya Nabi Ibrahim, nah itu Nabi Muhammad tidak disebut, itu Rasulullah sudah ngerti katanya ini lagi marah gitu. Ini hebatnya ya dalam rumah tangga, suami tanggap kalau istri dengan bahasa seperti itu sudah ngerti kalau ada sesuatu dalam rumah tangganya. Bukan istri marah-marah nyaci maki ngolok-ngolok begitu, bukan. Bahkan ada seorang suami pun juga yang dengung, misalnya mendengar suami istri sampai marah-marah tetap saja tidak paham. Maka di sini tuntut adalah faham dari kedua belah pihak. Yang pertama adalah dengan ungkapan yang lembut, menunjukkan itu protes dalam rumah tangganya. Kemudian dari sisi lain segera tanggap dengan itu semuanya. Sehingga jangan sampai menjadi sebuah, jangan sampai protesnya pun dengan cara yang kasar, reaksinya pun adalah dengan cara yang kasar. Maka di sini perlu kepekaan di dalam rumah tangga. Nah, Nabi Muhammad punya permasalahan dengan Siti Aisyah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang. Dia datangkan untuk menjadi penengah. Yang semula boleh menolak, tapi diperintah oleh Nabi SAW. Dan di saat Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah, maka Siti Aisyah dengan Rasulullah akan diadili. Maksudnya ada penengahnya. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, ini ayahmu yang akan menjadi penengah di antara kita. Kamu mau?" "Iya ya Rasulullah." Siti Aisyah juga bangga, mungkin satu sisi karena dia adalah ayahandanya. Paling tidak ya membela lah atau bagaimana, kan begitu. Akhirnya Rasulullah dengan kebijakan sebagai seorang suami, beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, baik. Sekarang siapa yang mulai berbicara, mengadukan permasalahannya, aku atau kamu?" Siti Aisyah ya yang masih dalam suasana yang tidak nyaman, ingat, jangan dianggap kemarahan Siti Aisyah itu kebencian dengan Nabi, oh tidak. Rumah tangga itu irama, keindahan semacam itu. Lalu Siti Aisyah tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, kamu saja, engkau yang ngomong dulu ya Rasulullah, tapi jangan berkata kecuali yang benar." Ini kalimat semacam ini. Apakah pernah Nabi Muhammad pernah ngomong yang tidak benar? Di saat Sayyidina Bakar yang menjadi penengah mendengar putri beliau ngomong seperti itu tersinggung. Bagaimana Rasulullah dikatakan seperti itu? Tiba-tiba dipukullah Siti Aisyah. "Kamu ngomongmu berlebihan, Aisyah." Di saat dipukul begitu, Siti Aisyah lari. ya, menghindar dari pukulan ayahandanya. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah. Mendengar Rasulullah dikatakan seperti itu, padahal kalimat itu kan juga tidak, bukan kalimat yang sangat kotor dan sebagainya, hanya menunjukkan ada sesuatu di dalam hati Siti Aisyah sehingga tidak pantas kalimat itu diucapkan kepada seorang yang tidak pernah bersalah. Baik ya Rasulullah, engkau yang ngomong dulu, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Lain Sayyidina Abu Bakar marah, lalu dipukullah Siti Aisyah. Dan di saat dipukul, Siti Aisyah lari. Agar larinya kemana? Dia muter-muter begitu, tiba-tiba akhirnya minta perlindungan di bawah dadanya Rasulullah SAW. Maka di saat seperti itu, Rasulullah memandang Siti Aisyah itu tanpa sadar. Di saat dipukul ayahandanya, tanpa disadari, tiba-tiba langsung sudah berada di bawah dadanya Rasulullah SAW. Kemudian di saat seperti itu, Siti Aisyah melihat ke wajah Nabi, dan Nabi melihat ke wajah Siti Aisyah. Maka di saat seperti itu, Siti Aisyah merasa malu. Tadi saya lagi enggak baikan dengan Rasulullah, kalau saya di bawah dadanya. Sehingga yang terjadi di saat seperti itu, senyum antara tertawa Nabi dengan Siti Aisyah. Dan selesailah permasalahannya. Nah, ini artinya apa? Hendaknya seorang suami tetap, biarpun punya konflik dengan seorang istri, tetap bagaimana seorang istri itu bisa tetap menganggap seorang suami tetap menjadi pelindung. Jangan sampai seorang istri itu merasa ketakutan dengan seorang suami. Ada kan suami yang monster itu. Jadi istri ketakutan betul, sehingga kalau ada masalah langsung tetangga sekampung yang tahu. Atau pergi ke negeri seberang, atau ke kampung, atau ke kota lain. Na'udzubillah. Nah, ini sebetulnya bisa saja yang dianggap gagal adalah seorang suami. Suami tidak pernah menjadikan dirinya adalah orang yang menjadi tumpuan bagi seorang istri, atau tempat berlindung sebagai seorang istri. Dan ada pun masalah, problem selalu ada. Tapi bagaimana seorang istri kalau menemukan permasalahan dengan suaminya, tetap menganggap suami adalah sebagai pelindung. Jadi yakin suami adalah adil. Hanya memang namanya manusia, itu bisa saja bersalah. Sehingga mungkin harus diingatkan. Tapi tetap keyakinan bahwasanya suami mudah diingatkan, suami akan menjadi pelindung, harus ada. Nah, ini contoh Siti Aisyah itu, lihat. Kenapa kok tiba-tiba refleks beliau adalah berlindung di bawah dada Nabi? Karena sudah diyakini, seyakin-yakinnya kalau Nabi itu pasti melindungi. Bahkan padahal dia punya masalah. Nah, ini sebuah contoh dalam rumah tangga harus macam itu. Yang kedua ini, seorang suami hendaknya jangan menjadi monster dalam rumah tangga. Menjadi orang yang pemarah. Oh, sampai istri itu takut. Lah, kalau istri takut, akhirnya telah membuat jarak antara kita dengan istri dalam berkomunikasi. Sehingga komunikasi menjadi susah. Dan komunikasi menjadi susah ini akan menjadikan benih-benih tadi seperti api dalam sekam. Ya? Sehingga bisa saja menjadi bom waktu. Benih-benih problem itu. Sehingga biar seorang istri tidak berani berkata, tidak berani ngadukan, tidak, oh, akhirnya menumpuk, menjadi emosi yang besar pada suatu ketika nanti. Karena tahu, karena dia ngomong dengan suami bukan tambah baik, tambah rame. Bukan seperti itu. Maka wahai para suami, menjadilah seorang yang sangat bijak, adil, lembut, kemudian ngayomi, dan juga Anda siap untuk ditegur dan disalahkan kalau memang Anda salah. Ini harus Anda tampilkan di pasangan Anda. Sehingga pasangan Anda pun kalau harus mengkritisi Anda dengan penuh keberanian, keyakinan. Karena Anda tidak akan marah dan seterusnya. Kalau punya permasalahan, mudah untuk bertanya kepada Anda. Nah, ini satu sisi seorang suami. Kemudian yang sisi lain seorang istri, lihat. Awas, kalau ada permasalahan, jangan mudah kemana-mana. Akan tetapi permasalahan di lingkup dalam keluarga itu sendiri. Ini termasuk nanti akan kita kembangkan menjadi solusi pertama di saat dalam rumah tangga ada masalah adalah jangan buru-buru keluar. Akan tapi duduk manis berdua dulu, apa sih permasalahannya. Dan juga kadang sebagai seorang istri, kadang-kadang kalau punya masalah, lah ini termasuk bencana ini. Adalah apa? Seorang istri kalau punya masalah dengan suaminya, langsung ngadu kepada ibunya. Atau kepada bapaknya. Atau seorang suami punya masalah dengan istrinya, ini suami yang, kalau bahasa mulutnya apa? Mulut yang suka ngomong, nggak asal, gampang laporan lah. Ya mulutnya nggak kontrol deh. Mulut panci, masa ada mulut panci ya? Ada seorang laki-laki pun begitu rendah. Jadi kalau punya masalah itu langsung ngadu ke bapaknya atau ibundanya. Nah, ini permasalahan ini akan bukan tambah baik kalau langsung diadukan kepada ayah kita sendiri, ibu kita sendiri. Kalau saya punya masalah ngadu kepada ibu saya itu merawat saya dari kecil loh ya. Sehingga yang dalam adat yang ada di hati ibunda saya adalah kasih sayang, cinta dan seterusnya. Kalau tiba-tiba kalau saya mengadu tentang istri saya, apa yang terjadi pada ibu saya? Marah. Dan marah itu langsung diarahkan kepada sang menantu. Di sini awal. Dan mungkin saya dilabrak loh ya. Lampu dilabrak, kenapa kok anakku keperlakukan begini? Bisa jadi seperti itu. Itu berarti yang salah seorang suami. Kenapa dia ngadu? Begitu saja seorang istri, tiba-tiba ngadu kepada ibundanya, ayahandanya. Bisa jadi ayahandanya saking cintanya, apalagi ini anak perempuan satu-satunya yang waduh masya Allah, yang tumpuan harapan segala macam, tiba-tiba kok dikasari oleh suaminya lalu ngadu. Bisa saja tiba-tiba sang bapak tadi labrak pada menantu. Lah ini semakin jauh, sebab menantu itu, asal tahu saja, menantu itu dalam keadaan tidak masalah itu biasanya sungkan loh sama mertua, apalagi dalam keadaan dimarahi. Ayo, menantu itu adalah kami, contoh kami itu kalau dengan mertua ya gak ada masalah dan baik. Cuman saya itu telepon kenapa kok takut apa? Tapi kalau dengan orang lain kita ada masalah. Ini sebagai contoh. Ini menantu itu memang tidak ada masalah saja dengan mertua adalah ada sungkan, ada ini. Bagaimana jika tiba-tiba mertua adalah marah atau dan sebagainya. Nah ini sebabnya adalah Anda sebagai seorang anak itu bermasalah kalau begitu. Nah intinya kalau Anda punya permasalahan dengan pasangan, jangan buru-buru ke keluar dulu. Khususnya jangan mudah diadukan kepada mertua Anda atau diadukan kepada orang tua. Kalau kepada mertua, ini termasuk orang lain dalam hal ini. Atau orang lain, sebab kalau mertua mungkin kita akan bicara baik-baik untuk mencari solusi. Yang jadi masalah ibuku, bapakku. Karena ada apa? Bapakku dan ibuku tuh merawat dari kecil, dia punya emosi tersendiri. Ada emosi. Emosi, ya ini kecintaannya itu, mulai dari kecil, kasih sayang yang ini. Sehingga, kalau melihat anaknya itu tiba-tiba disakiti, itu rasa sakitnya lebih daripada orang lain. Dan itu bisa menjadi problem baru lagi dalam rumah tangga tersebut. Nah, memang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita mengundang hakam penengah. Tapi hakam penengah ini ternyata dari dua belah pihak. Itu ternyata dalam memberi solusi. Min ahlihi wa min ahliha. Penengah orang dari keluarga laki dan keluarga perempuan. Ini dalam irama tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Ya, jadi perlu mengundang penengah. Tidak beli satu, kalau satu takut tidak adil. Jadi seimbang. Jadi biasanya besan dengan besan itu berdiskusi, kenapa kok seperti ini, bagaimana selanjutnya kita pelajari. Dan ini pun harus ditangani oleh orang-orang yang bijak. Kalau ternyata ibunda kita, ayahanda kita bukan orang yang punya pendapat, ya jangan suruh musyawarah masalah ini. Bukan tambah baik, mungkin harus guru kita yang mewakili misalnya. Nah ini. Jadi intinya jika mulai ada permasalahan, segera diselesaikan dalam rumah itu sendiri. Nah, jangan buru-buru dibawa keluar. Jangan mudah dibawa keluar. Tapi ingat, ada orang memang sifatnya sifat jelek. Setiap hari itu ngadu tentang rumah tangganya. Di kantor. Satu kantor tahu semua. Satu kantor tahu semuanya. Satu kampung tahu semuanya. Karena mulutnya ini ada. Perempuan seperti itu. Laki-laki juga ada. Ada seorang laki-laki ngadu kepada kami. Sudah kami katakan jangan cerita ke siapapun. Biar kita selesaikan saja nanti. Rupanya santri semuanya tahu dia ngobrol. Setiap ketemu santri dia ngobrol. Ajib. Ini sebenarnya ada dendam dia, marah. Santri tidak bisa menyelesaikan masalah. Cerita yang saya punya istri begini, begini, begini, begini, begini, begini. Berarti dia bohong. Dan itu susah kalau orang seperti ini menyelesaikan masalah, susah. Bahkan mungkin permasalahan itu tidak sebesar yang ia ceritakan. Karena apa? Memang hobinya cerita kok. Karena dia dibesarkan seperti itu, menyalik lagi kepada pasangannya menjadi semakin besar. Ini problem, problem. Baik-baik. Seorang istri pun begitu. Ada ngadu kepada kami juga, masya Allah lah. Ada ngadu yang terus mengadu tentang pasangannya, habis-habisan, ya, mengadu ke habis-habisan. Rupanya memang tidak pernah mencoba untuk diskusi bareng. Jadi di sini pertama adalah langkah pertama dan utama adalah setelah pokoknya kita kasih rambu, tidak boleh cerita kepada orang tua terlebih dahulu, tapi selesaikan di dalam dulu diskusi apa sih kesalahannya, permasalahannya apa, dicermati. Dan dalam rumah tangga hendaknya Anda selalu siap. Baik itu di meja makan sambil ngobrol tentang permasalahan atau bagaimana. Dan nanti ada kaidah-kaidah, jangan mudah emosi dan sebagainya. Kalau mudah emosi itu susah. Memang ada orang yang memang dia itu dari kebiasaannya memudah emosi. Ya kan? Akan tapi emosi itu sebenarnya bisa diredam kalau dia menggunakan akalnya. Kemudian kalau mau berpikir, contoh ada orang dengan istrinya, saya tidak bisa nahan kok. Baik. Kenapa? Dia ngomong begini, saya tidak bisa nahan. Baik. Apakah betul kamu tidak bisa nahan? Enggak bisa nahanmu itu karena kamu tidak menghargai istrimu? Atau betul karena sifat? Memang sifat saya, bohong kalau sifatmu. Coba suatu ketika kamu duduk dengan seorang guru yang sangat kau hormati. Ya? Ya kan? Kemudian dia ngomong tanpa sengaja, ngomong yang kurang pantas buatmu. Apakah kira-kira langsung kamu balas? Tentu paling medumel, mikir. Tidak berani membalas sih. Di depannya. Loh, kenapa ini tidak berani nih? Hah? Ya ini. Atau tiba-tiba ada seorang jenderal yang mungkin kalau nempeleng Anda akan langsung jatuh. Tiba-tiba ngomong kasar kepada Anda. Right? kira-kira Anda mau membalas, kamu kurang ajar begini? Tidak, kenapa? Takut ditempeleng kan? Artinya bisa, tinggal kita mikir apa akibatnya. Dan akibat yang paling mengerikan adalah hancurnya rumah tangga. Jadi Anda harus pikir, biarpun emosi kayak apapun bisa berpikir kok. Ongti, ya itu tadi, misalnya ada seorang tentara yang ngomong, seorang jenderal ngomong kasar kepada Anda, Anda bisa meredam kok. Sebab kalau Anda membalas, nanti Anda akan dipukul atau dimarahi, misalnya. Maka Anda saat itu bisa meredam. Maka dengan istri pun tentunya sangat bisa meredam. Yang Anda perlu hadirkan adalah banyak hal. Bisa saja tentang dosa di hadapan Allah, keretakan yang semakin ada anak dan sebagainya. Sehingga Anda mau berbicara pun harus pakai kontrol. Harus dipantau oleh perasaan Anda, dipantau oleh nalar Anda, pantau oleh ilmu Anda. Ini adalah di saat kita menghadapi dalam rumah tangga. Baik, subhanallah, sahabat dan juga pemirsa Al-Bahjah TV pada kesempatan hari ini, materinya sangat indah sekali. Dan ini hampir seluruh keluarga yang saat ini menghadapi konflik menjadi suatu poin langkah yang sudah kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Dan tentu apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Buya Yahya, bahwa kalau rumah tangga atau mahligai rumah tangga tidak memiliki masalah, berarti rumah tangga itu memang sedang bermasalah. Tapi kalau memang ada rumah tangga yang bermasalah, itu merupakan rumah tangga yang menuju dalam proses perbaikan rumah tangga yang jauh lebih baik ke depan. Karena apa yang telah disampaikan tadi merupakan contoh, kita harus mengikuti jejak langkah akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa dan juga seluruh pendengar setia Radio Ku Network pada kesempatan hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan gunakan layanan kami baik SMS, telepon maupun melalui layanan Facebook kami. Silakan gunakan layanan kami melalui SMS di 081321461079. Kembali, bagi para pemirsa dan juga sahabat yang ingin bertanya, silakan gunakan layanan SMS 081321461079. Atau bagi sahabat dan juga pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon langsung bersama guru kita Buya Yahya, silakan gunakan di 0231-830-8929. Kembali, silakan gunakan layanan telepon untuk bertanya materi pada kesempatan hari ini, 0231-830-8929. Atau melalui Facebook Buya Yahya di alamat www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, pada kesempatan hari ini materi makin menarik dan tentunya insya Allah kita akan terus dan terus mendengarkan langkah apa saja yang mesti dilakukan. Di samping yang pertama, kita telah mendapatkan bahwa langkah pertama kalau kita menghadapi masalah, jangan sampai masalah itu keluar dari mahligai rumah tangga kita, khususnya antara kita dengan pasangan kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali materi ataupun kelanjutan dari materi kesempatan hari ini bersama guru kita Buya Yahya. Silakan Buya. Untuk permasalahan, jadi kita lanjutkan ya, bahwa mengadu kepada orang, tadi kita bicara jangan ngadu kepada orang tua sekalipun. Bukan saya ada orang tua, akan tapi mengadu kepada orang lain, buru-buru mengadu ke orang lain pun adalah bisa menjadi sebab kesalahan. Sebab orang lain itu ada dua model manusia. Yang pertama adalah orang yang sangat mencintai kita. Yang kedua adalah mungkin orang yang mendengki atau benci kepada kita. Ada yang ketiga adalah tidak ada emosi. Kebencian, cinta juga tidak ada. Kalau tidak ada emosi cinta dan benci, mungkin kepedulian juga tidak terlalu ada kepada kita, ya kan? Atau mungkin ya, tidak terlalu penting mungkin. Karena orang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Tapi untuk orang yang model dua, yang sangat membenci kita atau mencintai kita, karena kita tidak tahu, kalau kita mudah cerita ke seseorang, kalau ketemu orang yang membenci kepada kita, wah ini tepuk tangan dia. Karena kita menceritakan sesuatu dalam kehancuran, tepuk tangan mungkin dia. Atau orang yang sangat mencintai kita, karena mungkin persahabatannya sangat erat dan sebagainya, karena merasa tidak tega jika kawannya ini adalah disakiti oleh pasangannya, mungkin apalagi dia tidak punya pendapat-pendapat yang berbeda. Misalnya ada seorang istri mengadu kepada sahabatnya, seorang wanita. Akhirnya apa? Punya pendapat yang salah, sudah tinggalin aja kalau suami kayak begitu, ngapain? Gitu. Ya kan? Kadang-kadang pendapatnya itu adalah bukan pendapat secara syar'i atau nalar yang sehat. Inilah kalau kita mudah cerita. Baik, nanti kalau kita sudah dalam rumah tangga itu memang menemukan problem, lalu kita belum bisa menyelesaikan. Belum bisa menyelesaikan dalam rumah tangga, dalam lingkup keluarga, dalam berdua suami istri, maka bolehlah melangkah keluar, ya. Langkah keluar, tentunya yang harus kita pilih adalah orang yang punya agama. Dan dia harus adil. Orang yang tidak memihak ke sana sini, ya kan? Kemudian apa? Dan dia bisa menjaga, bukan mudah cerita ke sana kemari. Lah, bercerita pun ternyata kita harus merenung, berpikir, apakah pantas orang ini aku ceritai? Kalau Anda bercerita kepada asal orang, sebetulnya Anda tidak menjadi mencari solusi. Bahkan bisa masuk bab gunjing. Seorang suami menceritakan istrinya, di mana-mana cerita tentang istrinya, mana. Dan yang diceritanya adalah bukan orang yang bakal bisa memberikan solusi. Artinya dia menggunjing dan dia hanya sekedar keluh kesah saja dia, bukan untuk mencari solusi, dan itu problem. Dan ada orang semacam ini, Anda pun menemukan di kampung. Maka dari itu, kalau Anda bukan ahli, Anda jangan menjawab deh. Ada orang datang kepada Anda, tiba cerita suamiku gini, wah jangan sok jadi pahlawan, gitu deh. Kalau Anda tidak tahu, katakan, Neng, Bu, aduh saya bukan ahlinya mah begitu, ayo kita datang ke rumahnya, Ustadz atau guru atau apa yang bisa membimbing kita. Kadang-kadang kita sendiri tidak ngerti apa-apa, menusuk jadi, wah nasihati begini, itu juga menjadi problem. Anda bukan seorang dokter, kalau ngasih obat salah dosisnya. Bahkan bisa salah obat, bukan salah dosis, bermasalah. Kalau Anda tidak mengerti, katakan, itu bukan bagian saya problem begitu. Maka ayo kita tanya kepada orang yang mengerti. Nah, jadi di saat Anda harus menyelesaikan permasalahan tersebut, kalau Anda punya masalah, cari orang yang bijak, mengerti, dan dia bisa memandang dengan adil. Bukan memihak kepada Anda atau istri Anda, adil. Karena Anda yang Anda cari adalah bukan orang yang memihak kepada Anda, bukan. Kalau dalam mencari kebenaran Anda mencari orang yang memihak kepada Anda, maka dari itu Anda sudah tidak adil. Maka Anda tidak mencari solusi yang sesungguhnya. Anda mencari orang yang bakal membela dua, yang membela yang benar. Coba. Tapi kan cenderungan kita tidak begitu loh ya. Kalau kita pengen cari solusi, mencari orang istilahnya yang memihak kepada kita, bagaimana mencari solusi? Artinya kita akan mengadili atau akan memvonis salah pada pasangan kita. Ini bukan orang mencari solusi, dari sini pun tidak ada keinsyafan. Akan tapi ayo kita mencari orang yang sekiranya betul-betul adil. Hah? Betul-betul adil, tidak memihak ke sini, memihak ke situ. Kemudian saat itu dipaparkan secara adil juga tentang permasalahan. Dan itu pun Anda harus menceritakannya hanya sekedarnya saja, secukupnya untuk mencari solusi. Bukan habis-habisan. Bahkan kadang terlalu marah tuh masa lalunya pun disebut. Ini karena biasa namanya emosi kok. Tapi ingat, apapun bentuknya, lihat rumah tangga adalah harus indah, bahagia. Itu adalah tempat besarnya, tumbuh besarnya anak-anak kita. Dan itu harus indah. Kalau orang tidak indah dalam rumah tangga, dia akan senang akan senang ke tempat luar, dan itu akan menjadi masalah besar, bukan saja di keluarga, di suami istri, di anak-anak pun begitu. Nah, artinya di saat Anda harus berkomunikasi dengan orang luar, maka kita harus memilih siapakah orang yang akan kita ajak bicara untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, alhamdulillah pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat Radiku Network, pada kesempatan hari ini semakin bertambah ilmu kita untuk menghadapi ketika mahligai rumah tangga dalam konflik atau dalam masalah. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Rumahku Syurgaku. Kami akan kembali insya Allah setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih banyak pemirsa Al-Bahjah TV dan juga radioku Inspirasi Spirit Hati. Kita kembali dalam program Rumahku Syurgaku. Pada kesempatan hari ini temanya sangat menarik untuk kita semuanya, yaitu ketika mahligai rumah tangga dalam konflik. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masih melanjutkan kembali dengan narasumber kita, yaitu Buya Yahya, yang insya Allah akan melanjutkan langkah-langkah apa saja setelah kita mendapatkan langkah yang pertama. Kalau ada masalah, jangan dulu dibawa keluar. Kemudian yang kedua, kalau memang ada masalah, jangan juga atau kita segera mencari orang-orang yang beragama, terutama bijak dan juga berakhlak serta adil. Nah, kita lanjutkan kembali bersama narasumber kita yaitu Buya Yahya untuk melanjutkan materi pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Buya. Baik, kemudian di saat kita menemukan problem dalam rumah tangga ini yang ketiga yang harus kita pahami adalah bergegas mencari sebab permasalahan tersebut. Dan kaidahnya adalah jangan sampai Anda orang pertama yang merasa bebas dari Anda, jangan sampai Anda merasa orang yang paling benar. Akan tapi hendaknya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang mungkin bisa bersalah. sehingga mudah terbuka kita harus kalau menyelesaikan permasalahan. Ada orang egois menganggap dia benar terus, naudzubillah. Sehingga ya, dalam rumah tangga kesalahan yang paling salah adalah sudah merasa salah enggak mau merasa bersalah, sudah bersalah tidak mau merasa bersalah, itu kan salah yang paling parah. Gimana bisa menyelesaikan permasalahan? Mungkin kita melihat pasangan kita, istri adalah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan dalam rumah tangga yang menjadikan problem. Tapi kita tidak boleh serta-merta menjadikan istri adalah sebagai tertuduh atau orang yang melakukan kesalahan. Kita harus ngeraba-ngeraba. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan seorang istri adalah sebabnya kita yang melakukan. Loh kan begitu, bisa jadi. Kenapa seorang istri kok tiba-tiba emosi seperti itu dan sebagainya? Jangan tiba-tiba Anda marah, kamu tuh istri marah-marah dan sebagainya. Loh, tidak sadar dong, kita yang membuat. Mempunyai anak 4 enggak pernah megang, enggak pernah membantu untuk memandikan, enggak pernah menggantikan popok seorang istri kadang-kadang demam dan sebagainya. Ini bisa saja menumpuk dan kata maaf pun tidak pernah keluar dari seorang suami, bisa jadi kan begitu, sehingga seorang istri menjadi emosi. Atau misalnya seorang istri yang teredor, padahal waktu menikah suaminya lembut dan sebagainya, kok tiba-tiba suaminya jadi kasar. Bukan berarti suami harus disalahkan lalu mengatakan dulu baik sekarang kok jadi kasar. Loh, kenapa kok suami jadi kasar? Apakah perubahan dari luar, pengaruh kawan dan sahabat? Mungkin juga akan itu bisa jadi adalah reaksi daripada seorang istri yang tidak cerdas. Dungu dia karena dia adalah tidak peka. Suruh ngangkat baju aja di telepon, tolong ma, angkat bajunya karena bisa dipakai besok ke kantor. Tahu aja apa, asik nonton sinetron lupa kehujanan. Suami pulang ya hanya ngelus dada, cuman masih dalam derajat sabar. Ya Allah, ya sudahlah nanti dikipasi dan sebagainya, ya kan? Itu pun istri enggak pernah ikut-ikut mencoba ngipasi biar bajunya kering misalnya. Besok pesan lagi, "Ma, sepatu saya kemarin saya jemur. Tolong nanti diangkat ya." Tadi lupa lagi. Pulang suami ke rumah sudah bukan sabar lagi, sudah mulai negur istri. Dan jika terjadi berulang-ulang bisa saja tegurannya langsung, "Ma, besok tolong angkat bajunya ya, jangan lupa." Sudah bahasa kasar. Loh, sebabnya kan istri yang dungu tadi. Jadi begitu loh, pokoknya kalau ada problem permasalahan tuh jangan menganggap yang salah adalah pasangan kita saja. Itu kesalahan besar. Akan tapi mungkin Anda punya andil, ya kan? Andil kesalahan. Apalagi yang namanya beban rumah tangga itu, misalnya seorang suami setiap hari cari nafkah. Baik, istri di rumah juga nggak kalah berat loh ya, ngurusi anak ya, dan seterusnya. Jadi semuanya punya tugas berat. Maka kalau ternyata kita melihat pasangan kita punya perilaku yang agak aneh, itu jangan menganggap langsung dia adalah sebagai tertuduh pelaku kesalahan, tidak. Akan tapi mungkin sebabnya adalah kita. Maka di saat seperti itu, kalau orang selalu dalam menyelesaikan permasalahan, mengoreksi dirinya sendiri, itu yang paling aman. Mudah. Tapi jadi masalah adalah orang yang selalu mengatakan yang salah adalah pasangannya. Lebih lagi, yang lebih buruk lagi permasalahannya adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah. Waduh, gimana? Nanti biarpun dibawa ke kiai kayak apapun, adilnya kayak apapun, ya kiainya nggak benar. Maka mungkin, ya itu kan gurumu, bisa saja begitu. Itu kan ustadmu. Saya tidak mau dengan ustad ini. Sehingga cara mencari solusi pun adalah bukan orang yang adil, orang yang memihak kepada dia. Gimana rumah tangga bisa selesai? Dan ini yang banyak kita ketemukan. Sehingga ada seorang suami kalau dia bawa ke sini nggak mau. Kenapa? Karena Buya kan gurumu. Lah ini, kenapa apa sudah begitu? Ada satu istri, "Aduh Buya, suami saya nggak bisa dibawa ke sini." Loh, suamimu nggak pernah ngaji? Nggak pernah. Kenapa nggak mau? Katanya, "Lah, itu kan gurumu." Berarti sudah seulon, kita bakal memihak kepada istrinya. Lah, ini sebetulnya suami seperti itu, suami yang nggak mau cari kebenaran. Ini problem. Kemudian nanti yang harus kita kita hadirkan dalam rumah tangga jika ada permasalahan, juga jangan langsung anak tahu dan sebagainya. Konflik jangan sampai anak tahu. Sampai dalam Al-Quran kan, kalau ada seorang istri yang khusus, fa'iduhunna, beri nasihat yang baik. Wahjuruhunna fil madaji, wahjuruhunna, kau tinggalkan wahai para suami istrimu itu dalam ranjangnya. Fil madaji. Jadi kita tuh diemin seorang istri pun jangan sampai anak pada tahu semuanya. Apalagi tetangga. Kenapa? Dalam Al-Quran fil madaji, hanya tidak tidur bareng saja. Masih di kamar kadang-kadang ini. Suami di kamar cuma pindah aja, tidak sekasur sama istri, gelar sajadah di sampingnya. Istri kan ngapain mas tidur di situ? Enggak. Ngapain? Tidak. Kan, marah ya. Kan kerasa begitu. Ini ngamuknya anak tahu semuanya. Kadang-kadang bikin grup. Anak yang laki grupnya ibunya, anak perempuan grup bapak. Ini adalah bukan orang yang menyelesaikan masalah. Dan ini ada problem-problem semacam ini. Maka kita perlu cerdas. Manage rumah tangga itu. Ya, harus indah. Maka di saat ada permasalahan harus diselesaikan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi yang ketiga adalah harus kita merasa bersalah. kita harus koreksi dulu. Koreksi dulu. Kemudian yang keempat, apapun permasalahan, jangan saya memudah dengar oleh anak-anak kita. Belajar dari orang fa'iduhunya, fa'iduhunna fil madaji, fa'iduhunna fil madaji. Jadi seorang suami, diemin tetap fil madaji. Madaji itu tempat tidur, tempat berhubungan suami istri. Tidak di tempat biasanya saja ngambil kursi, tiba-tiba duduk di kursi. No. Kan bingung pasangan. Tapi ada orang yang karena setiap hari marah, sehingga marah pun sudah tidak berarti bagi seorang istri. Karena sudah kebiasaan marah. Sama seorang suami melihat istrinya cerewet terus, mangap terus mulutnya kalau mau cewek. Sehingga sudah biasa, biarin. Itu kan sudah kayak burung ngoceh. Anggap saja itu adalah suara apa gitu lah. Nah, kadang begitu. Sehingga tidak pengen mendengar. Karena apa? Kita sudah menjadikan omongan kita tidak berarti, tidak bernilai. Karena apa? Kita sudah sering ngomong asal saja, dikit-dikit marah dan baik. Ini beberapa hal yang harus dihadirkan dalam menyelesaikan problem dalam rumah tangga sebelum menjadi bom. Kalau dibiarkan dan dibiarkan, nah ini termasuk aib. Rumah tangga kalau punya masalah diam-diam, enggak selesai itu. Karena semua orang punya perasaan dan merekam. Kemudian perasaan itu adalah ketumpangan permasalahan lain. Akhirnya apa? Tiba-tiba seorang istri, tiba-tiba saya pengen cerai, saya tidak kuat, saya tidak mau. Bagaimana? Bukankah cinta adalah ingin bersama? Kok tiba-tiba berubah menjadi keinginan bercerai itu kenapa? Pasti bukan terakhir masalahnya. Bukan satu permasalahannya. Permasalahan menumpuk yang tidak pernah diselesaikan. Ada seorang suami yang tiba-tiba sudah, saya dengan istri saya sudah, lihat saja sudah. Bagaimana? Dulu kamu yang milih, kok tiba-tiba sekarang lihat tidak mau? Tentu ada permasalahan-permasalahan yang menumpuk gara-gara tadi tidak segera diselesaikan. Alhamdulillah, baik para pemirsa dan juga sahabat radioku Inspirasi Spirit Hati. Subhanallah, makin bertambah wawasan kita dan terlebih langkah-langkah ketika mahligai rumah tangga kita dalam konflik, apa saja yang mesti kita lakukan. Dan kita sudah mendapatkan 4 poin yang sangat berarti buat kita, ditambah 2 poin yang selanjutnya, yaitu pada saat kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, bergegaslah untuk berintrospeksi diri kita. Apakah kita yang benar ataupun salah, namun kita berusaha untuk mengintrospeksinya. Kemudian, yang selanjutnya juga jangan sampai anak kita juga tahu dari masalah yang kita hadapi bersama pasangan kita. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Namun sebelumnya, bagi para pemirsa dan juga sahabat radioku Inspirasi Spirit Hati, yang ingin bertanya, silakan gunakan layanan kami baik telepon, SMS maupun melalui Facebook di alamat 081-321-461-079. Kembali bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui SMS, silakan gunakan 081-321-461-079 atau melalui line telepon di nomor telepon 0231-830-8929. Kembali gunakan layanan telepon melalui 0231-830-8929 dan gunakan layanan Facebook kami Buya Yahya di alamat www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, terima kasih dan kami akan kembali bersama Albahjah TV dan radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik pemirsa Albahjah TV dan juga sahabat radioku Inspirasi Spirit Hati, kita masih bersama dalam program Rumahku Syurgaku. Dan di kesempatan hari ini kita sudah masuk di sesi atau statement tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya pada kesempatan hari ini dengan materi yang sangat menarik untuk kita semuanya. Bagi Anda juga yang ingin bertanya, silakan gunakan layanan kami, telepon, SMS maupun melalui Facebook. Silakan gunakan layanan telepon kami di 0231-830-8929. Kembali, bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan gunakan 0231-830-8929. Di kesempatan hari ini, Alhamdulillah, sudah ada sahabat yang sudah bertanya dan juga pemirsa yang sudah bertanya melalui layanan SMS pada kesempatan hari ini, yaitu dari sahabat kita, yaitu Pak Ashif. Dari Pak Ashif yang pada kesempatan ini bertanya, pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, kami ingin bertanya, apabila ada seorang suami tidak mencari nafkah untuk anak istrinya, tetapi ia menggantikan peran istri di rumah mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyuci baju, nyuci piring, dan lain sebagainya. Sedangkan istri yang mencari nafkah, berdagang, ini bagaimana hukumnya, Bu ya? Silakan. Baik. Yang harus difahami oleh kaum pria, para suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kewajiban bagi seorang suami untuk berusaha dan berusaha dan berusaha dan berusaha untuk mencari nafkah. Itu. Jadi kewajibannya adalah berusaha. Kalau ternyata mentok dia dalam usaha ternyata tidak dapat, sudah tidak dosa lagi biar istrinya tidak makan. Yang jadi masalah adalah suami yang tidak pernah berusaha. Mungkin berusaha dapat duit diambil sama orang, akhirnya bingung istrinya enggak punya makan. Kewajiban Anda sebagai seorang suami berusaha. Dan jangan terbetik di hati seorang suami keinginan untuk numpang di seorang istri. Ini adalah rendah sekali seorang suami seperti itu. Jadi harus kita sebisa mungkin. Mungkin istri Anda adalah orang yang kaya raya, tapi tetap Anda punya prinsip. Anda punya prinsip. Anda harus berusaha dan berusaha. Mungkin seorang istri adalah kaya raya, akan tapi mungkin Anda bisa komunikasi dengan dia, akan tapi yang kau makan hendaknya yang akan aku beri. Yang aku beri. Adapun yang kekayaan yang kau dapat mungkin suka-suka, kau pengen mobil baru dan sebagainya, ya. Tapi urusan kebutuhan pokok hendaknya kau ambil dari rezeki yang aku berikan kepadamu, wahai istriku. Ini tanda cinta saya sebagai kewajiban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memberikan mobil. Dan memang saya tidak wajib memberikan mobil, tapi engkau beli sendiri. Jadi kekayaan si istri digunakan untuk hal-hal yang bukan prinsip. Nah, ini untuk menjaga juga. Jadi ini penting, karena buahnya adalah di psikologi seorang istri nanti. Kalau seorang istri merasa dia memberi suami, memang ada yang hatinya dijaga oleh Allah. Akan tapi, la'alla ghinaha yutghiya, banyak seorang perempuan menjadi berubah karena dia lebih punya ekonomi, lebih dominan rumah tangga. Sehingga dari sifat kelembutan seorang istri, itu di saat dia mempunyai beban, memberi, menafkahi anak dan menafkahi suami, kadang emosi mudah tumbuh. Sehingga kalau kita amati, banyaknya perempuan yang tiba-tiba minta cerai itu adalah di saat dia punya sedikit kekuatan. Coba diamati semuanya itu. Ayo. Janda-janda yang minta cerai itu rata-rata adalah seorang istri yang dia diberi oleh Allah kelebihan. Misalnya punya gaji tetap, atau ekonomi mulai tinggi, sementara akhlaknya tidak dibangun. Karena emosi dan maha kasih Allah, hak cerai tidak dipegang oleh seorang istri. Karena dia punya prinsip, karena di saat punya problem itu soal problem itu selamanya sampai mati. Padahal problem itu adalah sesuatu yang berlalu begitu saja. Dan akan hilang kalau diselesaikan. Cuman seorang istri karena dia punya kekuatan, ya cerai saja. Karena apa? Saya bisa kok. Lihat-lihat. Biasanya perempuan-perempuan punya kekayaan, punya. Mohon maaf ya istri, pada wanita yang menjanda-menjanda. Ini adalah pendidikan buat Anda ini, saya sampaikan. Mestinya kalau memang Anda harus mencukupi seorang suami, yang harus dipatri adalah nilai ketawaduan di dalam hati. Semakin tawadu, bahkan Anda meyakini bahasanya apa yang Anda lakukan untuk suami adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para suami, apapun bentuknya hendaknya Anda punya wibawa. Jadi nafkah hendaknya Anda, biarpun hanya urusan makan, mungkin istri Anda punya penghasilan dalam satu bulan mungkin 200 juta. Akan tapi katakan kepada istrimu, untuk yang aku makan, yang kau makan hendaknya gaji dariku yang 1 juta ini saja. Dan dipastikan seperti itu agar tanggung jawab ini telah terlaksana. Kemudian satu sisi adalah menjaga hati seorang istri. Jangan sampai seorang istri mengatakan, aku tidak kau pernah dinafkahkan dan sebagainya, menjadi sebab permasalahan nanti yang panjang di kedepan hari. Baik, kemudian dalam masalah nafkah, kalau memang seorang suami itu benar-benar tidak mampu, ada seorang suami itu memang modelnya model gagal dalam usaha. Usaha begini bangkrut, usaha ini nggak bisa, aduh. Akhirnya menjadi orang yang sudah melarat, banyak utang lagi. Sementara istri punya bakat untuk berkarir. Bagaimana jika seorang istri berkarir? Maka seorang istri berkarir dalam kondisi ini. Tapi kalau seorang istri berkarir, di saat suami sudah mencukupi, ini dikhawatirkan ada kerusakan cara berpikirnya. Wahai para wanita, yang sudah dicukupi oleh seorang suami, mestinya Anda konsen untuk menyenangkan suami, membahagiakan suami, tidak usah bingung sana-sini. Dan wahai para suami, jika Allah berikan kepada Anda kecukupan, jangan terlalu banyak di istri Anda dalam urusan-urusan dunia lagi. Urusan bisnis. Karena apa? Akan mengurangi porsi pelayanan kepada Anda dan juga kepada putra-putri Anda. Bisa saja nanti anak Anda dikasihkan pembantu. Sehingga kasih sayang dari seorang ibu pun tidak didapat, problem lagi. Anda sebagai seorang suami yang sudah dicukupi oleh Allah rizki, maka hendaknya jadikan istri adalah guru buat anak-anak kita. Dan yang mencinta orang besar adalah seorang wanita. Nah, ini akan tapi lihat, jika seorang suami sudah, seorang istri yang mempunyai suami yang tidak mampu untuk beri nafkah dan sebagainya, ada pada zaman Nabi contoh. Nah, orang wanita ngadu kepada Rasulullah. Tapi bukan suami yang sudah berkarir, suami berhasil, kemudian istrinya sibuk untuk bekerja, bukan itu. Kalau itu kami himbau kepada para istri, hendaknya Anda menciptakan keindahan terus. Anda punya ide-ide menciptakan keindahan rumah tangga. Bukan ide ke warung sana, shopping sana, itu saja, bukan itu. Tapi bagaimana? Karena Anda sudah dicukupi oleh seorang suami, jadikan semakin hari Anda berubah. Semakin indah, semakin baik kepada suami. Nah ini hebat istri semacam itu. Bagaimana suami sudah dicukupi, gajinya tinggi. Tau-taunya pak suaminya, istrinya juga begitu. Jadi kalau sudah bangun pagi itu, bangun sudah langsung kamar mandi masing-masing, pakai baju masing-masing, sarapan pun kadang duluan aja bang, saya agak lambat ini, pergi kerja. Padahal gajinya tinggi loh, Masya Allah. Kasihan. Mungkin dia ada seorang profesional dia, yang dasar, manajer apa sama manajer apa. Di depan manusia hebat manajer dan manajer. Akan tapi kemesraannya sedikit. Kasihan itu orang. Ya. Saya ingatkan kepada Anda. Saya cinta kepada Anda. Kasihan. Ketemu suaminya pulang jam 6, istrinya setengah 7. Ya kan? Kadang-kadang ya sih dijemput kerja. Ya. Belum lagi anaknya enggak pernah mendapatkan pelukan. Enggak pernah merasakan indahnya membedaki seorang anak sambil belepotan bedak. Ya. Asik. Karena dia seorang wanita karir ya. Enggak pernah. Hanya pembunda. Mbak, mbak, itu cepat. Nyanyi ngelihat dari jauh, mana meluk anak, mana mencium seorang anak, mencium bau minyak kayu putih, minyak telonnya ke anak, Allah indah itu semuanya. Mana itu tidak ditemukan oleh seorang ibu-ibu yang karir, padahal suami sudah cukup. Akan tetapi ada saat Anda, wahai para wanita, boleh berkarir, di saat suami Anda adalah tidak mampu. Suami stroke, suami sakit, suami ini, oh, ini ada contoh pada zaman Nabi, seorang wanita yang waktu itu adalah mengadu kepada Nabi karena punya seorang suami yang tidak bisa bekerja. Kalau dagang bangkrut, maka mencukupi adalah istri. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya seorang suami adalah melarat. Bukan sekedar melarat, tidak bisa bekerja, punya utang lagi, repot. Lalu Nabi bertanya, selama ini bagaimana cara hidupmu? Wanita menjawab, cara hidup kami, ya Rasulullah, selama ini kami yang mencukupi. Karena saya masih punya sisa kebun kurma atau apa, sehingga saya bisa mencukupi. Cuman masa hidup kok begini terus, bukankah tanggung jawab ada suami, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai wanita, jika memang suamimu adalah orang yang tidak mampu, lalu kamu mengambil alih tanggung jawab seorang suami, maka engkau mendapatkan pahala 3. Yang pertama adalah pahala sedekah murni yang kau berikan kepada anak dan suamimu adalah sedekah utuh. Yang kedua adalah pahala khidmah kepada suami, menyenangkan suami. Ini pahala yang gede, luar biasa. Dan tugas seorang wanita adalah di sini. Yang ketiga adalah silaturahim kepada anak dan sebagainya dengan hartamu. Maka wanita tersebut, dijawab Nabi seperti itu. Itu pilihan. Pilihan yang satu lagi, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang satu lagi adalah engkau minta cerai. Karena jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada seorang istri, maka keadilan Islam adalah haknya seorang istri untuk bebas mencari nafkah. Mana yang kau pilih? Minta cerai? Atau kau yang mencukupi, lalu kamu dapat 3 pahala. Karena dia adalah wanita soleha ahli surga, tiba-tiba wanita menjawab, ya Rasulullah, sudahlah biar begini saja, saya mencukupi. Saya mencukupi, tapi saya mendapat kemuliaan. Nah, tapi ingat, ditanamkan ketawa, yang mencukupi seorang istri. Tapi tidak sombong dengan itu semuanya. Bukan menjadi dikeding ungkit, kamu suami ongkang-ongkang. Nah, itu Anda tidak mampu berarti seorang istri untuk menang. Nah, kemudian juga, di dalam urusan karir bekerja, maka seorang istri harus benar-benar mendapatkan izin dari suami yang lemah tadi. Izin. Kalau tidak dapat izin, maka Anda minta cerai. Karena apa? Harus seorang suami mengizinkan. Tapi ingat, yang syar'i dong. Sebab ada sebagian wanita yang bekerja di tempat yang tidak baik. Jauh ke negeri, jauh orang, misalnya jauh, sampai mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman katanya saya diizinkan kok sama suami Buya. Suami itu ngizinkan atau takut? Awas, hati-hati ya. Karena apa? Selama ini suamimu merasa minder, gak berani melarang. Apalagi kamu minta izinnya pun sedikit kasar. Kalau saya tidak ke sana, siapa yang ngasih rezeki? Nah, Anda dengan bahasa semacam itu menjadi suami itu bukan mengizinkan secara sesungguhnya. Padahal suamimu sangat mencintai, ingin dekat. Sudahlah jualan teh saja, setiap hari nempel kepada suami, lebih enak kok. Jual roti, jual nasi, enak daripada jauh-jauh. Oh, tapi suami saya ngizinkan, Bu ya. Ngizinkan beneran atau takut? Anda harus paham ini. Nah ini. Jadi izinnya harus benar, ke tempat yang syar'i. Perginya seorang istri adalah ke tempat yang diizinkan secara syariat. kemudian juga di tempat tersebut terhormat, rizkinya halal, ya kan? Tanpa melanggar Allah, maka seorang suami di situ harus mengizinkan, bukan sekedar boleh. Karena apa? Seorang suami lemah karena tidak bisa beri nafkah. Jadi banyak hal yang harus dilakukan di sini. Tapi menuju keindahan tujuannya adalah agar wanita terjaga. Wanita terjaga, jangan sampai wanita bekerja di sana kehormatannya yang ternodai. Pengkhianatan kepada seorang suami. Katanya ingin membahagiakan dan alangkah banyaknya. Coba contoh, ada seorang suami pergi atau seorang istri pergi. Tiba-tiba sampai di rumah, karena berjauhan. Berjauhan, pisah setahun, dua tahun dan sebagainya. Seorang suami punya kebutuhan. Seorang istri punya kebutuhan yang sangat pribadi. Pergeseran iman dan sebagainya. Seorang suami dikirimi duit saja misalnya. Karena dapat duit saja, banyak orang yang mencoba menggodanya. Urusan syahwat dan sebagainya. Terjadilah keharaman. Istri di sana mendengar dan sebagainya. Membalas juga dan sebagainya. Alangkah banyaknya orang yang pergi misalnya ke luar negeri, tiba-tiba pulang langsung berantakan. Maka kami seru kepada saudari-saudari yang ada di luar negeri sana. Jaga yang indah. Takutlah kepada Allah. Kalaupun Anda sudah pergi, bercita-citalah Anda untuk segera kembali. Anda kembali kepada suami Anda. Suami Anda punya kebutuhan khusus, yaitu kerinduannya kepada Anda. Jangan sampai diwakili oleh orang yang salah, haram. Maka ini kami himbau. Makanya kami cinta kepada adik-adik kami yang di negeri sana. Di negeri-negeri yang jauh sana, apakah di Hong Kong, di Korea. Kami cinta kepada mereka. Dan kami ingin selalu mengingatkan kepada beliau-beliau itu, mereka adalah memang niatnya baik, pejuang rumah tangga yang sesungguhnya. Kami tahu. Karena dia, saya ingin menyerahkan anak saya, Buya. Saya ingin, tidak ingin anak saya seperti saya. Bagus. Tetapi yang perlu adalah ditambah kedekatan dengan suami, apalagi di saat berjauhan semacam itu, dan harus ada targetnya dong, tidak dinikmati sepanjang waktu di sana. Sehingga kalau memang, tapi kami himbau tetap tidak usahlah ke sana. Yang sudah ke sana berniatlah untuk kembali, wahai adik-adik kami yang ada di Korea, di Hong Kong dan di mana, di Qatar dan sebagainya. Kembalilah segera, Anda kumpul dengan saudara, kerabat, melihat anak dan sebagainya. Dan ingat, di saat Anda membawa rezeki, tidak boleh Anda berubah menjadi seorang yang sombong, merendahkan pasangan. Nah, kemudian yang belum berangkat, enggak usah berangkat. Negeri bumi Allah luas, rezeki sudah dicatat, tidak harus Anda pergi, Allah akan berikan kepada Anda. Yang jadi masalah adalah prasangka buruk kepada Allah akan terwujud. Nah, itu saja insyaallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radio Keinspirasi Spirit Api. Satu pertanyaan merupakan mewakili dari kita semuanya. Namun penjelasan yang disampaikan oleh guru kita semua sangat global untuk kita pahami bersama. Baik, kita akan kembali dalam program Rumahku Syurgaku. Tetapkan bersama kami di Al-Baja TV dan Radio Keinspirasi Spirit Api. Baik, terima kasih banyak pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku Inspirasi Spirit Hati, masih bersama kami dalam program Rumahku Syurgaku. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah berada di program ataupun di sesi akhir, yaitu kita akan mendengarkan kesimpulan dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini dan juga sekaligus ditutup doa keberkahan oleh guru kita bersama Buya Yahya. Silakan Buya. Baik, intinya harus dalam permasalahan rumah tangga harus peka kita. Peka. Kalau itu adalah bibit permasalahan. Ada orang cuek, tidak menganggap sebuah masalah. Ada ini, satu sifat. Apakah itu yang hal yang baik? Anda tidak menganggap sebagai masalah, tapi Anda membuat masalah. Problem nih. Kalau menganggap permasalahan bukan sebuah masalah, itu bukan konteksnya adalah di saat kita melihat istri kita salah, kita memaafkan. Itu loh, menganggap masalah bukan masalah. Ada orang, dia yang membuat kesalahan menganggap bukan masalah, ya nggak bisa dong. Nah ini, makanya ini juga sering kita dengar, jangan digesar-besarkan. Loh, bukan Anda yang membuat sekarang, pasti Anda juga yang meredam misalnya. Ini juga ada sebagian cara yang salah dalam berinteraksi dengan pasangan. Dalam urusan permasalahan itu, permasalahan selalu tidak dianggap, menyepelekan permasalahan. Membesar-besarkan bukan suatu yang baik, akademi menyepelekan. Kadang sepele buat kita, tapi ternyata bagi pasangan adalah berat, kalau tidak pernah dipoga, ya kan? Bisa menjadi bom waktu tadi yang kami sampaikan. Jadi, memperbesarkan permasalahan juga bukan suatu yang benar, tapi menganggap masalah tidak ada padahal ada, bukan suatu yang benar juga. Artinya kita harus peka. Ini kesimpulannya, peka. Kalau ada bibit-bibit permasalahan, kenapa kok suami istriku tiba-tiba pagi ini kok saya bangun ini kok tiba-tiba, tidak biasanya dia ngomong begitu, ngomong. Langsung kita berpikir, ada apa semalam, ada apa-apa, mencari. Ini, baik. Ini. Kemudian segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Ya, segera diselesaikan. Adapun cara penyelesaiannya tadi yang kita sampaikan dalam jam kita. Segera diselesaikan, jangan menunda. Sebisa mungkin secepatnya. Nah, jadi jangan sampai orang menikmati badai itu. Akan tapi bagaimana badai itu berakhir? Selesai. Ya kan? Bermacam-macam cara. Kalau Anda berlayar, memahami kehidupan, bahtera ya, kalau ada angin topan ya bermacam cara. Mereda dulu mulai dari layarnya ditutup dan sebagainya, kemudian ini, sampai mereda atau kita mengarah. Macam-macam ini. Artinya harus ada upaya untuk menghentikan permasalahan tersebut, jangan sampai kita cuek. Dan segera, secepatnya. Jangan nunggu runtuh. Anda tak pernah berlayar barangkali? Kita belum pernah berlayar, tapi lihat, sebab perlayaran kalau sudah ada badai, itu kan yang harus diatur adalah bagaimana? Layarnya itu. Tidak boleh nunggu hancur semuanya baru nanti. Enggak seperti itu. Segera diselesaikan. Itu bahtera hidup ya begitu juga. Dalam rumah tangga, bahtera rumah tangga. Ya itu. Dan nakodanya juga jelas. Jangan sampai nakoda pengen ke sana, satu ke sini. Dan imam dianggap imam dan mengerti. Dan juga tahu maksudnya pengikut dan sebagainya. Ini adalah gambaran-gambaran dalam rumah tangga. Jadi yang kedua adalah segera diselesaikan dan jangan menunda-nunda. Adapun cara penyelesaiannya sudah kita sebutkan tadi dalam pertemuan tadi, insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan bersama-sama menutup dengan doa dari guru kita bersama Abu Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhdurna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alina inna ka'al syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga rumah tangga kami. Wujudkan selalu keindahan dan keindahan, keindahan dan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena tanpa adanya fitnah ya Allah. Dan tanpa adanya kebencian, dengki, dan dendam, ya Allah. Kami ingin hidup kami indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu. Segera selesaikan, ya Allah. Jangan sampai berlarut-larut, ya Allah. Agar mereka setiap hari tetap dalam keindahan. Sehingga semakin hari semakin dekat kepadamu, mudah beribadah, ya Allah. Dan jadikan pasangan kami sebab kemuliaan kami di akhirat, ya Allah. Dan di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang menjadi sebab kehinaan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami bimbingan, ya Allah, untuk menjalani hidup ini, ya Allah, agar kami tidak salah, ya Allah. Akan tapi berikan bimbingan agar kami selalu pada rel yang kau ridhoi di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jaga orang tua kami, ampuni mereka, guru-guru kami, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan jaga anak-anak kami semua, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Para santri semua yang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami saat kau hendak mencabut nyawa kami. Ucapan kami dengan hati dan lidah kami adalah kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak dan juga kita telah bersama mengikuti program Rumahku Syurgaku. Dan juga terima kasih banyak untuk guru kita bersama Bu Yahya yang telah menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Semoga Bu Yahya selalu sehat walafiat bersama keluarga dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini juga kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan juga sahabat radio Inspirasi Spirit Hati bahwa ada beberapa informasi yang kami sampaikan, yaitu hadiri dan syiarkanlah Maulid Akbar Malam Cinta Rasul Sabtu malam Ahad tanggal 2 Rabiul Akhir 1438 Hijriah bertepatan tanggal 31 Desember 2016 pukul 20.30 di Alun-Alun Kejaksaan Cirebon, dan juga menabunglah di BMT Al-Bahjah Syariah. Dengan informasi bisa langsung ke kantor pusat Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon atau bisa menghubungi 0852-244-33883 atau 081-319-404-012. Dan juga dibuka pendaftaran siswa-siswi SMA IKU Al-Bahjah. Pendaftaran 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Pendaftaran dibuka setiap hari di kantor SMA IKU Al-Bahjah. Informasi lebih lanjut hubungi 0822-951-02600. Juga infakan barang bekas bermanfaat Anda ke Ibabe Al-Bahjah. Bisa diantar secara langsung ke Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah atau kami jemput dengan menghubungi 0853-203-29720. Dan juga telah dibuka Sanlat Al-Bahjah, Santri Kilat Al-Bahjah, usia untuk SD, SMP, dan SMA. Dibuka pendaftaran pada 18 sampai dengan 30 Desember 2016. Aktivitas dari jam 2, aktivitas belajar pada tanggal 2 sampai dengan 7 Januari 2016. Informasi 0823-2067-3618. Dan juga mari kita bersama-sama ikut berjuang melalui Infak Center Al-Bahjah, Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7200-4200-92 atas nama Yayasan Al-Bahjah dengan kode bank 451. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak bagi para dan juga Radioku Network yang telah menyiarkan program Rumahku Syurgaku pada kesempatan hari ini, yaitu 92,9 FM Cirebon, 1089 AM Bogor, 92,4 FM Majalengka, 104,8 FM Kuningan, 104,7 FM Batam, 93,6 FM Aceh, 1107 AM Bandung, 88 FM Pontianak, 89,2 FM Karimun, dan 954 AM Palembang yang telah menyiarkan secara langsung program Rumahku Syurgaku. Dan akhirnya kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk guru kita bersama. Dan kita juga harus pamit dalam program ini, Rumahku Syurgaku. Dan akhirnya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.